Mira, lo alto. Lo alto. ¿Va? Lo alto. Lo alto. Lo alto. ¿Qué haces tú? Lo alto. ¿La? Lo alto. Lo alto. Y tú te mandas a pensar en las gafas. Belum? Sudah? Apa? Al-Faitu, terus. Satu-satu. Zamtu. Apa? Pelan-pelan antum ngomongnya. Apa yang bermakna ilam? Apa? Ta'allam. Yang bermakna ilam. Terus. Sabar. Dia jawab gitu. Jamki marah-marah. Terus. Sudah za'amtu, sudah ta'allam. Terus. Wajah tu, terus hak, terus ha, berpare ah, senyum-senyum saja jawab ha. Hah? Tidak bisa berkata. Ah, pare-pare satu ah. Hah? Adat tu. Sudah. Garo itu. Habis ni. Masih ada berapa? Dua. Ah, dua katanya. Berapa? Semua ni. Ah, khiltu. Khiltu belum dah? Siapa sebut? Oh, tak dengar. Ah, terus. Ja'altu. Belum. Terus, ya. Ja'altu, lumayan. Sudah. Satu lagi tak? Alim tu? Belum? Berarti masih ada dua. Bukan ada satu. Tadi ada tiga berarti. Alim tu? Ah, satu lagi. Betul. Antum. Apa? Apa antum bikin? Hah? Mau jadi? Gue yakin. Siapa saksi? Apa di mana? Susah. Mudanya itu. Cuma berapa? Berapa ini? Berapa dia? Cuma 14. Uang 1000 bisa nahapal. 1000 bisa nahapal. 14 Nggak bisa tahu apa. Iya. Antum hafal nggak uang 100 ribu? 100 ribu. 14 biji, nggak tahu. Gimana itu? Kenapa bisa itu? Karena uang kita cinta, pelajaran kita cinta. Iya kan? Kalau orang cinta itu akan berusaha untuk mendapatkannya. Betul enggak? Betul, betul, betul. Sudah. Sudah. Sudah. Nah, sampingnya. Mana itu teman saya dulu yang jarang dapat pakai songkok? Pulang ya? Basri. Pulang? Lama saya enggak lihat tapi lupa terus tanya. Kenapa enggak kembali-kembali itu? Orang dia mana dia buta? Buta. Apa? Siompu. Orang siompu. Mau pulau apa lagi itu siompu? Oh, Buton. Tapi antum dah mau masukkan di Buton. Negara merdeka dia. Tanya-tanya itu enggak pernah dia telpon. Kenapa dia enggak sempat? Hajau tu. Ya, alhamdulillah. Selesai. Ya. Yang kedua afal apa? Tasyir. Kalau ini sedikit ini. Berapa ini? Cuma 1. Ja'ala tadi. Itu tadi yang membuat lebih. Karena ja'ala dimasukkan di sini ya? Ada juga. Mantap. Terus. Satu-satu. Yang lain juga pengen hafal. Lumayan. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah itu, hukumnya. Dia terbagi 3. Antum. Songkok hitam. Iya, satu beramal ilgo tergantung. Tergantung apa? Oh, ta'liq. Ta'liq. Apa itu ta'liq? Ya, bahasa amalannya secara lapang, tidak secara kedudukan. Mantap, mantap, mantap. Berarti murojaah ini. Masya Allah. Mantap. Kenapa dia ta'liq? Kapan dia ta'liq? Di belakangnya. Mudah ini. Setelah berapa perkara? 6. 1. Kalau ada lamul ibtida'. 2. Ma nafi 3. La nafi 4. In nafi 5. Ada hamzah istifham. Hamzah istifham yang menghalanginya. 6. Salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Hasan. Sudah lumayan lumayan. Alhamdulillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu al-mansubati min al-asma'. Masya Allah. Bab yang dinasab dari isim-isim. Belum bilang bab yang dinasab dari isim. Kenapa tidak ada dari fi'il? Padahal fi'il juga ada yang dinasab. Karena nanti diakhirkan. Di bab nawasib fi'il mudhari. diakhirkan insyaallah. Dia kata belum babu al-mansubati minal asma, bab yang dinasab dari isim-isim. Kata belum al-mansubatu khumsata asyara, isim yang dinasab itu ada 15. Ya, dia ada 15, masya Allah. Wahyal maf'ulun bih, satu. Dan dia adalah maf'ulun bih. Wa minhul munada, di antara wa minhu, di antara maf'ulun bih. Paham gak ini? Termasuk maf'ulun bih, al-munada. Masya Allah. Ternyata itu munada, dia tidak ada bab khususnya. Itu munada sebenarnya adalah maf'ulun bih. Kenapa bisa? Kata beliau, kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dipahami? Jadi kenapa bisa dimasukkan dalam bab maf'ulun bih? Apa jawabannya? Hah? Akan datang penjelasannya. Dipahami? Iya. Wal masdar, demikian pula termasuk yang masuk adalah al masdar, al musamma bil maf'ul, al wa yusamma al maf'ul al mutlaq. Masdar dinamakan dengan maf'ul mutlak. Dipahami ini? Maf'ul mutlak berarti. Wa dharful zaman wa dharful makan, demikian pula termasuk mansub adalah dharful zaman dan dharful makan. Wa yusammal maf'ul fi, dan dinamakan dengan apa? Maf'ul fi. Wal maf'ulu min ajli, dan maf'ul min ajli boleh juga dikatakan li ajli. Tangga ini ada nama-namanya nanti. Wal maf'ulu ma'ah, ini semua sudah diapa ini ya? Sampai di sini sudah pernah dapat buku sebelumnya. Wal musyabbah bil maf'ulun bih. Sudah dapat ini? Belum. Ini. Ini yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Bukan maf'ulun bih, tapi serupa dengan siapa? Maf'ulun bih. Masya Allah. Inilah enaknya mutamimah. Semua bab nahwu ada di sini. Orang baca kitab, untuk baca kitab saja mutamimah cukup. Karena semua yang ada untuk baca kitab itu di sini disebutkan. Biar yang paling kecilnya, paling jarang keluar, dia sudah sebutkan. Dia sudah sebutkan. Lihat ini, al-musyabbah bil maf'ul bih. Ya, yang diserupakan dengan maf'ul bih. Walhal, ini sudah pernah dilihat ini, diambil? Sudah. Watamiz, sudah juga? Walmusatna, sudah juga? Sampai di situ. Wa qabar kana wa akhwatiha, sudah? Ah, ini lebih-lebih lagi, tidak diulang ini. Ini sudah. Paham? Jadi ini hilang nanti. Tidak dibahas ini, yang ini. Qabar kana, kenapa? Karena sudah dibahas. Wa qabarul hurufun musyabbah bilaisa. Ah, ini juga tidak dibahas lagi. Makanya dia 15, tapi sebenarnya sudah dibahas sebagiannya. Tidak diulang. Wa qabar af'alil muqarabah, sudah dibahas ini? Sudah. Wa ismu inna wa akhwatiha, sudah dibahas? Wasmu la allati linafil jins, sudah dibahas? Wattabilil mansub, sudah dibahas? Belum. Dibaham? Dan tak dibahas di mansubat, karena dia akan akhirkan di ujung. Wahuwa arba'a asya kama taqaddam, dan dia ada empat jenis sebagaimana telah lewat penyebutannya, yaitu badal, atof, taukid, dan ada na'at, atof, badal, dan tau. Dibaham ini? Selesai. Jadi dia 15, banyak sekali yang hilang. Bangga ini, jangan kira banyak sekali ini. Tidak, sedikit saja. Sedikit saja, karena banyak sudah kita bahas di bab marfu'at. Di bab marfu'at, masya Allah. Baik, kita langsung mulai. Babu al-maf'ul bih. Pembahasan maf'ulun bih adalah pembahasan yang paling pendek sebenarnya. Kalau seandainya dimasukkan bab munada dan bab istighol. Karena ada dua bab yang diikutkan kepada maf'ulun bih. Ada dua bab. Dipahami ini? Bab al-maf'ul bih. Wa huwa al-ismu alladhi yaqau 'alaihi al-fi'l. Pendek saja perlu katakan masya Allah. Wa huwa al-ismu alladhi yaqau 'alaihi al-fi'l. Dia adalah isim yang jatuh atasnya pekerjaan. Artinya yang dikenai pekerjaan. Kok belum tak sebut lagi isim mansub? Kenapa tak belum katakan huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqau 'alaihi al-fi'l? Kenapa tidak disebutkan? Siapa tahu jawabannya? Kan sudah ada judul babnya. Tidak mungkin marfu. Ini pembahasan isim Mansuh. Paham gak ini? Jadi tidak perlu lagi disebutkan. Jelas kan? Kata kalau Allah Ta'ala, nah, darabtu Zaidan, mana mafulun bi? Rokitul Farosa, mana mafulun bi? Watta wa ittaqullaha, mana mafulun bi? Lafzul Jalalah, Allah. Wa yukimuna solata, mana mafulun bi? Wahu ala kismain. Lihat ini akan selesai cepat ini mafulun bi. Wahu ala kismain, dan dia terbagi dua, dohirun wa mutmar. Ada maf'ulun bi dhahir, ada maf'ulun bi berupa dhamir. Fa dhahir ma taqaddama dzikruh. Yang dhahir tadi, yang sudah lewat sebelumnya. Apa tadi contohnya? Ya banyak sekali tadi, ada berapa tadi? Ada empat, dua dari Al-Quran dan dua dari contoh biasa. Jelas ini, sudah lewat contohnya. Fa dhahir ma taqaddama dzikruh wal mutmar kisman. Maf'ulun bi berupa dhamir ada dua, ya kan? Karena dia bisa muttasil, bisa juga muntasil. Dia bilang mutasilun. Pertama mutasilun. Nah, contoh akromani. Mana maf'ulun bi-nya? Ya. Wa akwatihi. Mana maf'ulun bi-nya? Domir ha. Wa akwatihi dan saudari-saudarinya. Kenapa domir ha? Nah, contoh akromani, mana maf'ulun bi? Ya. Akromani, mana maf'ulun bi? Ya. Wa akhwati, mana maf'ulun bi? Tidak ada, nah ini. Dan saudari-saudarinya, maksudnya akromani, akromana, akromaka, akromakuma, akromaki. Itu maksudnya, yang sudah lewat di bab dhamir. Paham semua ini? Sudah lewat di mana? Sudah lewat di mana? Bab dhamir. Alhamdulillah. Jelas berarti. Wa mumfasilun. Yang kedua adalah mumfasilun. Nah, contoh. Iya, ya. Mana maf'ulun bi? Iya. Nah, diperselisihkan dulu deh. Tapi yang benarnya dia ada siapa? Iya. Iya-nya hanya harf takallum. Ya. Wa akhwatihi. Mana maf'ulun bi-nya? Tidak ada. Ini cuma dia bilang. Dan saudari-saudarinya yang telah lewat di bab. Domi. Waqad taqaddama dhalika fi faslil mutmar, dan telah lewat hal itu di fasal di pembahasan dhamir. Paham kan? Tinggal susunannya. Sebenarnya pembahasan susunannya ini sudah lewat juga di bab fa'il. Karena dulu di sana sudah dibahas fi'il, fa'il, maf'ulun bi, iya kan? Ya, fi'il, maf'ulun bi, fa'il, maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Terus sama pembahasannya, kadang wajib paham mendahului fa'il, kadang boleh, iya kan? Sudah lewat semua, makanya baru tinggal ulang saja. Wal aslu fihi ayyata akhara anil fa'il. Asal padanya dia diakhirkan dari fa'il. Paham enggak? Dia diakhirkan dari fa'il artinya? Artinya fi'il fa'il maf'ul. Itu asal. Itu asal. Nah, wa waritha Sulaimanu Dauda. Lihat susunannya. Waritha fi'il Sulaimanu fa'il Dauda adalah maf'ulun bi. Wa qad yataqaddama ma 'alal fa'il, kadang dia mendahului fa'il jawazan wa wujuban, bisa juga secara boleh, bisa juga secara wajib. Wa qad yataqaddama 'alal fi'li wal fa'il, kadang dia juga mendahului fi'il dan fa'il. Ya, berarti yang tadi itu qad yataqaddama 'alal fa'il, kadang dia mendahului fa'il, berarti fi'il fi'il maf'ulun bi fa'il. Ini kadang wajib begitu, kadang juga boleh. Wa qad yataqaddama 'alal fi'il wal fa'il, kadang dia mendahului fi'il dan fa'il, berarti susunannya maf'ulun bi fi'il fa'il. Paham? Dipahami? Ini juga bisa jawazan, bisa wujuban. Wa qad taqaddama fi babil fa'il, itu telah lewat pembahasannya dalam bab apa? Fa'il. Selesai. Titik. Dipahami ini? Setelah itu ini mutamimannya. Wa minhu, di antaranya, maksudnya di antara maf'ul bi, maksudnya kita i'rab dia sebagai apa? Kita i'rab dia sebagai apa? Maf'ul bi. Hati-hati ini, apa itu? Di antaranya ma'ud miru amiluhu. Ada yang disembunyikan amilnya. Jadi dia tiba-tiba ada siapa? Tiba-tiba ada siapa? Maf'ulun bi, aminnya apa? Amin di mana? Disembunyikan. Hati-hati ini nanti, kadang seperti itu. Tiba-tiba ada maf'ulun bi. Penyakitnya, fi'ilnya itu dihilang, dihilang. Jawazan, bisa jawazan. Nah, contoh yang jawazan firman Allah, qalu khairon. Qalu khairon. Ini sebenarnya saudara ada ayat sebelumnya. Ya, para malaikat berkata kepada sebagian yang lainnya, "Mada anzala rabbukum?" Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Apa jawabannya? Qalu khairon. Qala fi'il mutaaddi atau lazim? Qala, mutaaddi atau lazim? Lazim. Qala Muhammad. Paham gak ini? Qala Muhammad. Paham gak ini? Dia bilang apa? Lazim. Butuh maf'ul? Butuh maf'ul? Tidak. Karena sama itu. Qala, soma, koma. Dipahami? Semuanya adalah fi'il apa? Fi'il apa? Lazim. Kalau dia fi'il lazim, butuh maf'ul atau tidak? Tidak. Sekarang istilahnya, qalu khairon. Seakan-akan dia sebagai maf'ulun bi. Maka ketahuilah itu bukan maf'ulun bi. Itu adalah ketahuilah itu bukan maf'ulun binya qala, tapi maf'ulun binya siapa? Fi'il mahdhuf. Kan tadi ayatnya, madza qala rabbu, madza anzala rabbukum? Qalu khairu. Maksudnya qalu anzala khairu. Paham ini? Kadang dihilangkan apanya? Dihilangkan apanya berarti ini? Amilnya. Wa wujuban fi mawadi. Itu tadi boleh saja, boleh nampak, boleh hilang. Wa wujuban fi mawadi. Dan kadang wajib itu tidak ada amilnya. Wajib dihilangkan, tidak pernah dia dimunculkan. Tidak pernah dia diapain? Dimunculkan amilnya. Minha babul istighol. Di antaranya ini ada pada bab istighol. Ya? Ini ada pada apa? Bab? Apa? Istighol. Gimana ini bab istighol? Beliau akan terangkan. Ini ingat, harus perhatian baik-baik ini baru didapat di sini. Di antara dia, maf'ulun bi ada dan amilnya tidak ada, bahkan wajib dihilangkan. Kalau dia istighol, tersibukkan. Iya. Dia bab dari kata asyugul, sibuk. Dia tersibukkan dengan yang lain sehingga tidak bisa beramal pada itu. Iya, tidak bisa beramal dengan itu. Kita baca dulu keterangan sedikit. Baru kita akan tahu apa yang terjadi dengan dia. Wa hakikatuhu, hakikatnya. Hakikatnya artinya dobitnya, ketentuannya. Ciri-ciri kalau bab istighol. Ciri-ciri kepada bab, kalau dia adalah masuk dalam bab istighol. Perhatikan Ahmad. Ayyataqaddamasmun wa yata'akhkhar anhu fi'lun aw wasfun mustajilun bil amali fi dhamiri ismi sabiqi aw fi mulabisihi anil amali fil ismi sabiqi. Ya. Saya terjemahkan dulu berarti. Hakikatnya ayat takut damasmun. Ada isim di depan. Ada isim di depan. Wata akor anu fi'il. Dan fi'il setelahnya diakhirkan darinya. Fi'il setelahnya diakhirkan darinya. Atau wasfun. Atau bukan fi'il tapi wasfun. Maksudnya wasfun di sini adalah isim beramal-amalan fi'il. Tahu kan? Wasfun maksudnya apa? Isim yang beramal-amalan fi'il. Ada diakhirkan. Mustajilun yang mana fi'il atau isim ini sibuk beramal fi domiril ismi sabiq, sibuk beramal pada domir isim yang telah lewat, au fi mulabisihi, atau sibuk beramal dengan isim yang bersambung dengan domir yang telah lewat, anil amali an ismi sabiq, sehingga dia sibuk dari beramal dari isim yang telah lewat. Lihat ya, Agak sulit ini ya, apalagi kita baru dengar. Kita contohkan dulu yang mudah. Zaidan darabahu Muhammadun. Zaidan darabahu Muhammadun. Berarti ini irob. Kata. Apa irobnya Muhammad? Baik. Baik. Kak ini siapa? Dorobah. Hu? Ha? Makulum di. Zaidan? Dipahami. Zaidan, apa yang kau bilang? Makulum di. Paham gak ini? Makulun? Mbi. Tetap, dia bilang apa makulun? Mbi. Pertanyaan makulum di-nya dari siapa? Paham? Kita baca ciri-ciri tadi. Ada isim di depan? Ada isim? Setelahnya ada fi'il? Ada? Fi'il ini sudah sibuk beramal dengan domina yang kembali kepada isim yang telah lewat. Itu dibilang tadi. Ada fi'il tapi mustajil. Sudah sibuk beramal pada apa? Domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Paham gak ini? Sehingga sebenarnya dia bisa makulnya ini. Kalau seandainya tidak ada apa? Kalau tidak ada hu ini, Zaidan Doroba Muhammadun, Zaidan makulum binnya siapa? Doroba. Paham? Tapi ini kan mustajil. Inilah dibilang batu stigol. Ini sudah sibuk beramal pada siapa? Ini domir. Yang mana ini domir sebenarnya kembali ke mana? Isim yang telah lewat. Dipahami? Paham atau belum? Paham atau belum? Paham ini? Paham ini? Dipahami? Sibuk beramal pada siapa Ahmad? Domir, bukan isim telah lewat. Dia sibuk beramal pada siapa Ahmad? Domir, pada isim yang kembali kepada isim yang telah lewat. Akhirnya dia tidak bisa beramal di sini. Dia bilang, afwan, sibuk saudara. Paham ini? Akhirnya mereka katakan, berarti di sini wajib ada fi'il. Itu bilang tadi, wajib ada fi'il yang di... hilangkan. Kenapa tidak dimunculkan? Kan sudah ada ini wakilnya. Berarti contoh asalnya Doroba Muhammadun Zaidan. Paham gak ini? Doroba Muhammadun Zaidan. Dipahami? Sama dengan kalau antum katakan supaya antum tidak ulang Muhammad lebih repot lagi misalnya. Antum dibilang, anggaplah contohnya ya. Dorobtu Zaidan. Berarti ini Zaidan dorobtu. Paham ini? Apa yang namanya hu? Makulum bi. Tu? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Dorobtu. Zaidan yang pertama makulum bi. Pertanyaan makulum bi dari amil yang mana? Itu kita pertanyakan. Paham? Boleh enggak makulum bi-nya dari dorobtu? Boleh enggak? Boleh? Bisa? Hah? Bisa? Bisa? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ini dia sudah istighol. Dia masgul. Paham masgul? Kaidah umum itu al-masgul la yusgol. Yang sibuk enggak boleh dikasih sibuk lagi. Sudah sibuk tahu apa sih? Paham, Ahmad? Nah, kalau sibuk enggak boleh disibukkan lagi. Berarti bukan ini. Ya, tinggal antum ulang fi'il yang semisal. Paham ini? Dibang? Tinggal ternyata berarti ini asalnya dorobtu Zaidan dorobtuhu. Tapi dorobtu yang pertama hilangkan wajib. Sudah paham? Paham dulu yang satu ini? Sibuk pada siapa ini? Sibuk pada siapa? Sibuk pada siapa? Sibuk beramal pada domir yang kembali kepada isim sebelum. Sudah paham yang ini? Kalau sudah paham yang ini, berarti mulabisnya. Lagi, kan ada dua tau? Au, kan kalau bilang au, atau fi mulabisihi. Mulabisihi maksudnya, fi mukholatatihi. dia sibuk beramal dengan isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya, Allah. Panjang sekali. Sibuk beramal pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Itu artinya mulabis. Dapat contoh berantem akan pahami. Lihat baik-baik contohnya supaya anda bingung, tidak mengkerut jidatnya sedikit. Iya. Saya katakan, Zaidan, masih Zaidan, atau ganti Ahmad? Ini misalnya, Zaidan. Zaidan daraktu gulamahu. Zaidan daraktu gulamahu. Ya. Zaidan daraktu gulamahu. Lain. Bisa enggak doroktu beramal pada Zaidan? Itu pertanyaan kita. Bisa enggak doroktu beramal pada Zaidan? Bisa enggak? Ya. Bisa enggak? Ya. Enggak. Paham ini? Kenapa enggak? Karena dia sudah sibuk melayani siapa? Isim. Ini nama isim gulama. Isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Sudah paham enggak ini? Paham pernyataan tadi? Dia sibuk beramal kepada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Paham ini mulabis? Paham ini mulabis? Dia bersambung dengan domir, beramal dengan sesuatu yang bersambung dengan domir. Paham ini? Paham ini? Akhirnya di sini wajib dia ini tetap Zaidan maf'ulun bi. Paham? Paham gak ini? Hanya saja takdirnya bukan lagi doroktu. Karena antum gak pukul Zaid. Tapi antum pukul siapa? Gulamnya. Tergantung nanti apa maksud antum pukul anaknya atau budaknya Zaid. Maka bisa ditakdir kalau antum maksudnya menyinakan berarti antum bilang ahantum. Ahantum Zaidan doroktu gulamahu. Saya hinakan Zaid dengan memukul budaknya. Dipahami? Otomatis tetap ada fiil wajib ada siapa? Amil. Dipahami ini? Tapi amilnya mana? Amilnya mana? Mahdud. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Karena sudah disebutkan setelahnya. Jelas. Kenapa tidak diamalkan saja setelahnya kepada sebelumnya? Apa jawabannya antum? Kenapa setelahnya itu tidak beramalkan? Boleh. Amilnya di belakang. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak diamalkan saja? Hah? Karena dia apa? Istighol. Sibuk, tersibukkan dengan beramal kepada setelahnya. Apakah dia domir atau isim dohir? Isim dohir yang bersambung dengan siapa? Domir yang kembali kepada siapa? Isim. Paham? Paham istighol? Paham istighol? Dipaham ini atau belum? Siapa yang belum paham? Terus terang. Paham? Hah? Apa? Bingung? Apa yang kita bingung? Mulabisi. Hah? Mulabisi artinya dia bersambung dengan domir. Dia isim yang bersambung dengan domir. Jadi dia bukan sibuk pada domirnya. Dia tidak beramal pada domirnya. Tapi beramal pada siapa? Isim yang bersambung dengan domir. Enggak. Itu bedanya yang pertama dengan kedua. Pertama, langsung sibuk pada siapa? Domirnya. Karena yang kedua, isim yang bersama dengan domir. Domirnya enggak? Paham, Rahan? Abdullah? Paham? Paham? Yakin? Pandang ke sini. Paham? Ya, sampai belum paham pulang ke Mamuju nanti saya tidak paham-paham. Jelas ini? Jelas saudara ya? Ini lebab istighol. Kalau untuk paham ini selesai masalah, Masya Allah. Lihat, nah contoh Kita baca contoh di buku. Itu tadi contoh di papan, contoh yang mudah saja itu. Iya, contoh ini. Zaidan idribuhu. Lihat ini. Zaidan idribuhu. Iya. Zaidan apa? Idribuhu. Ini idrib fil am fil amr. Hu sebagai apa? Maf'ulun bi. Bisa enggak idrib beramal pada Zaidan? Tidak. Kan begitu. Kenapa enggak bisa? Istighol. Dia tersibukkan dengan siapa? Domir yang kembali kepada isim sebelumnya, itu maf'ulun bi sebelumnya. Paham enggak ini? Jadi Zaidan apa berarti irobnya? Tetap maf'ulun bi, tapi dari fi'il mahdu bujung ban. Takdirnya ini idrib Zaidan idribuhu. Idrib Zaidan idribuhu. Paham kan? Nah, wa Zaidan ana daribuhu ana au godan. Ah, ini contoh untuk isim wasfun. Contoh untuk apa ini? Wasfun tadi yang dibilang wasfun, isim yang beramal-amalan fi'il, isim fa'il atau nanti atau isim maf'ul. Lihat ini. Zaid wa Zaidan ana daribuhu ana au godan. Zaidan saya pukul dia sekarang atau besok. Lihat ini, perhatikan, doribu. Seharusnya dia bisa beramal pada Zaidan. Kan begitu? Bisa, sebagaimana contoh sebelumnya. To'amahu akilan. Paham ini? To'amahu akilan. Iya, di contoh sebelumnya. Isim fa'il bisa beramal-amalan? Fi'il. Bisa didahulukan ma'mulnya. Antum paham pembahasan ma'mul kemarin? Kan ma'mulnya boleh di mana? Di depan. Tapi ini bisa enggak doribuhu beramal pada Zaidan? Kenapa enggak bisa? Sibuk. Istighol. Sibuk dengan siapa di sini? Domir yang kembali kepada isim yang masuk sebelumnya. Paham ini? Zaidan darabtu gulamahu. Ini mulabis namanya. Ini contoh untuk apa ini? Mulabisihi. Dia bersambung dengan, dia beramal pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Jelas ini? Abdal? Alhamdulillah. Wa qawlihi ta'ala, ini lihat dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Dia di awal tiba-tiba masuk, hati-hati. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Perhatikan itu, alzamnahu. Ya, mana maf'ulnya alzamnahu? Kembali kepada siapa itu? Kulla insan. Paham gak ini? Paham gak ini? Terus kulla masuk kenapa? Masuk dengan siapa? Di ilma mahdu wujuban. Paham gak ini? Kenapa kita tidak amalkan saja alzamna? Kan dia apa? Istighol. Sibuk dengan beramal pada domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Takdirnya wa alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dipahami ini? Dipahami ini? Selesai? Sudah? Alhamdulillah, masya Allah. فَنَّسْبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. Maka nasab pada ini seluruhnya. بِمَحْدُوْفٍ wujuban, dengan yang dihilangkan secara wajib. يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. Nah, cuman kalau ditanya apa yang dihilangkan, maka يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. Dijelaskan apa yang disebutkan setelahnya. Ya, dijelaskan oleh apa yang disebutkan setelahnya. Tergantung yang untuk sebutkan apa. وَتَقْدِير. Takdirnya, lihat ini takdirnya. إِدْرِبْ زَيْدًا إِدْرِبُهُمْ. Ana daribun Zaidan, ana daribuhu. Iya kan? Karena Zaid dipukul. Iya. Wa antu Zaidan darabtu gulama. Kenapa antum tidak bilang daraba ini? Kenapa antum tidak bilang darabtu Zaidan darabtu darab Zaidan darabtu gulamahu? Kenapa antum tidak bilang darabtu Zaidan darabtu gulamahu? Karena Zaid antum tidak pukul. Dipahami? Antum hanya pukul siapa? Gulamnya. Makanya takdirnya tergantung. Kenapa antum pukul? Lihat sini. Ahantu Zaidan doroktu gulama. Saya hinakan Zaid dengan memukul budaknya. Wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Dipahami takdirnya? Alhamdulillah. Jadi kalau antum lihat tiba-tiba isi masuk, perhatian baik-baik. Inilah babnya. Jangan lagi bingung kenapa ini masuk. Tidak ada fi'il fa'il sebelumnya. Dipahami? Lihat saja. Kalau ada fi'il setelahnya bersambung dengan domir, sudah. Sebenarnya dia ada fi'il yang dihilangkan. Jelas ini? Kalau ada fi'il tidak bersambung dengan domir, ya sudah, dia beramal. Kan begitu? Kalau ada fi'il dan tidak bersambung dengan domir, langsung untuk katakan apa? ini yang beramal. Karena boleh makulumbinya di mana? Boleh makulumbinya di mana? Di depannya. Selesai? Sudah? Wa minha di antaranya. Maksudnya di antara apa ini? Di antara yang makulumbi yang wajib dihilangkan amilnya, itu maksudnya. Ini atof ke istighol. Di antara makulumbi yang wajib dihilangkan amilnya al-munada adalah siapa? Adalah siapa? Al-munada. Masya Allah. Nah, contoh ya Abdallahi. Perhatikan itu, Abda kok mansuh? Itu pertanyaannya. Kan tidak mungkin ya yang menasab. Itu huruf, tidak bisa menasab. Paham kan? Ya, berarti ada sesuatu ini. Kata beliau, fa inna aslahu ad'u Abdallahi. Sesungguhnya asalnya sebenarnya ad'u, saya memanggil, dari kata da'a yad'u. Kalau saya? Kan da'a yad'u. Kalau saya? Ad'u. Paham? Ad'u Abdallahi. Saya memanggil Abdullah. Paham? Kemudian kenapa jadi ya? Apa yang terjadi? Belum ceritakan. Fahudi fal fi'ilu, maka dihilangkan fi'ilnya, yaitu ad'u-nya, wa uni baya'anmu, dan ya digantikan darinya. Jadi itu sebenarnya ya, dia adalah pengganti dari fi'il yang dihilangkan. Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang belum jelasan di sini? Ahmad? Mubar belum sembuh ya? Siapa huwa? Jelas ini? Alhamdulillah. Wal munada khamsatu anwa. Sekaligus beliau bahas munada secara luas ini sampai habis. Wal munada khamsatu anwa. Dan munada ada lima jenis. Sebagaimana diketahui di sebelumnya. Al-mukrodul alam. Apa itu mukrodul alam? Malaysa mudofan wala syabihan bil mudof. Nama mukrod. Satu kata. Wa nakiratul maksudah. Nakirat tapi dimaksudkan. Wa nakirat golul maksudah. Nakirat tapi tidak dimaksudkan. Wal mudof. Ini tadi. Nama yang mudof. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar. Ya. Wal musabbah bil mudof. Dan yang diserupaikan dengan mudof, yang diserupakan dengan mudof, maksudnya apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dibahami ini insya Allah? Ini lima. Sekarang kita akan berbicara tentang hukumnya. Fa'ammal mufradul alam wa nakiratul maksudatu. Adapun mufradul alam dan nakiro yang dimaksudkan, apa yang terjadi? Fayubnayani ala ma yurfa'ani bih fi halil i'rabi. Maka dia, fa maka dia yubnayani, keduanya dimabnikan. Mabni maksudnya tanpa tanwin, kalau bilang mabni. Paham? Maka keduanya dimabnikan. Ala di atas ma apa yang yurfa'ani bih, di atas apa yang keduanya dirofak dengannya. Artinya tergantung sebelumnya dia dirofak dengan apa. Paham gak ini? Tergantung sebelumnya dia diapain? Dia dirofak dengan apa, maka disitulah mabninya. Fi halil i'rabi, ketika dalam keadaan dia di i'rab. Ketika di i'rab, dia rofa di atas apa? Kalau dhamma mabni di atas dhamma, kalau alif di atas alif, kalau ya, kalau salah-salah. Ini kan iya, contoh. Kalau alif berarti alif, kalau waw berarti waw. Paham enggak ini? Tergantung di atas apa dia di rofa. Fayu bunayani ala dhamma. Prakteknya, maka dia dimabnikan di atas dhamma. Maka dia dimabnikan di atas dhamma. In kana, in jika kana keduanya alif itnain. Jika keduanya mufradain. Jika keduanya isim mufrad. Nah, contoh ya Zaidu. Lihat, asalnya Zaidun panggil ya. Zaidun panggil ya. Zaidu. Aliyun ya. Aliyun. Anasun ya. Hah? Anas. Ya Ana Anas. Kalau antum panggil Anas. Ya Anasu. Walaupun hilang ya-nya kan boleh. Antum bilang Anasu. Untuk sementara. Kan nanti kan ada koedah. Wakaf, wakaf. Nanti di penghujung kitab. Setelah kita belajar semua koedah bacaannya ini. Nanti ada cara berhenti. Bagaimana kalau kita berhenti memanggil kata yang akhirnya dhamma. Ada koedahnya. Tidak boleh orang sembarang berhenti. Paham gak ini? Paham, Afdal. Tidak boleh sembarang berhenti. Ada cara berhenti. Paham gak ini? Ada di ujung kitab, di pembahasan terakhir. Ini dia. Waya rojulu. Ini asalnya rojulun. Kalau dipanggil? Ya rojulu. Ha? Ya rojulu. Ya rojulu. Au jamak taksir. Demikian pula kalau dia berupa jamak taksir. Juga mabni di atas domma. Nah contoh. Ya zuyudu. Ya rijalu. Mabni di atas domma. Au jam'a mu'annatsin salimah. Demikian pula kalau dia berupa jama mu'annats salim. Mabni juga di atas apa? Domma. Ya muslimatu. Paham gak ini? Sama. Au murakkaban masjian. Demikian pula mabni di atas domma kalau dia murakkab masjid. Paham? Tahu murakkab masjid? Yang dua kata sudah dijadikan berapa? Satu kata. Juga mabni di atas domma. Contoh. Ya nah. Contoh. Ya ma'di karibu. Lihat domma. Ya ma'di karibu. Coba. Hadramaut. Panggil. Ya Hadramaut. Tu. Dipaham ini? Paham? Ba'labak. Panggil. Ya Ba'labak. Ha? Apa? Ya Ba'labak. Ulang. Ya Ba'labak. Alhamdulillah. Selesai. Wayu benayani alal alif. Dan keduanya dimabnikan di atas alif. Fitatniyah. Pada isim. Mutanna. Nah contoh. Ya Zaidani. Ya Rajulani. Paham? Wa alal wawi fil jama'. Dan mabni di atas waw pada jama'. Jama' apa di sini maksudnya? Jama' mudakar salim. Karena mu'ana salim sama taksir sudah. Berarti sisa jama' mudakar salim. Nah contoh. Ya Zaiduna. Paham gak ini? Kemudian kata beliau. Wassalah satul batiyatu. Mansubatun la goyru. Tiga sisanya. Mansub tiada lain. Paham? Mansub tiada lain. Nah. Contoh lihat wahia dan dia adalah an-nakiro tugorul maksudah. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Kakaulil a'ama. Seperti perkataan orang yang buta. Orang yang buta pasti dia tidak maksudkan. Dia bilang. Ra ya rojulan. Ya rojulan. Khud biyadi. Wahi. Orang. Ambil tanganku. Tambah ini. Nah, orang buta tidak tahu siapa yang dia panggil. Wal mudhaf. Demikian pula kalau dia mudhaf. Nah contoh ya Abdallahi. Semua nama mudhaf mansub. Abdallahi. Wal musyabbah bil mudhaf. Demikian pula kalau dia menyerupai apa? Mudhaf dimansub. Nah ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan. Ya tali'an jabalan. Ya rahiman bil ibadi. Sengaja beliau contohkan tiga ya. Karena yang bersambung dengan mudhaf. Yang bersambung yang menyerupai mudhaf itu. Bisa bersambung dengan sesuatu yang marfu. Wajhuhu. Bisa juga bersambung dengan sesuatu yang mansub, jabalan. Bisa juga bersambung dengan sesuatu yang majrur seperti apa? Bil ibadi. Paham? Wa qad taqaddama fi babila. Telah lewat dalam babla allati linafil jins yang menafikan jenis bayanul musyabbah bil mudhaf. Penjelasan tentang yang diserupakan dengan mudhaf wa bayanul al muradi bil mufrad fi hadzal bab. Dan penjelasan yang diinginkan dengan mufrad dalam bab ini wallahu a'lam. Sebenarnya sampai di sini saja, setelah itu beliau akan bahas beberapa kata yang dipanggil tapi beda hukumnya. Beda hukumnya. Insyaallah kita ambil besok. Tinggal sedikit.